Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah jami'a. Pada hari ini kita kembali lagi bertemu di dalam majlis ta'lim, majlisnya para ulama dan juga majlisnya para anbiya, yang mana disinilah jalan agar kita bisa terus istiqamah di jalan Allah Azza wa Jalla, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah yang lainnya, surah Fusilat, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaa'ikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bahwasanya pada ayat yang pertama, sesungguhnya orang-orang yang mereka mengatakan bahwasanya Allah lah Rabb kami, kemudian mereka beristiqamah di jalannya, maka tidak ada ketakutan bagi mereka dan tidak pula mereka bersedih. Dan juga sesungguhnya orang-orang yang mereka berkata Allah lah Rabb kami, kemudian mereka beristiqamah, tatanazzalu 'alaihimul malaikah, maka malaikat-malaikat akan datang kepada mereka dan malaikat itu pun akan mengatakan alla takhafu, janganlah kalian takut, wala tahzanu, dan jangan pula kalian bersedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan kami beritakan kabar gembira dengan surga yang dijanjikan untuk kalian. Di sini kita ambil faedah bahwasanya orang-orang yang istiqamah di jalan Allah Azza wa Jalla, orang-orang yang dia terus-menerus belajar menuntut ilmu, terus-menerus beribadah, terus-menerus berakhlak sesuai dengan akhlak Al-Quran dan As-Sunnah, maka tidak ada rasa takut bagi mereka. Mereka tidak akan merasakan ketakutan. Dan disebutkan oleh Al-Imam Ibn Rajab bahwasanya beliau berkata, ahlul aslul istiqamah istiqamatul qalbu ala tauhid, famata istaqamul qalbu ala ma'rifatillah istiqamat al jawarihu kulluha ala ta'atih. Berkata Al-Imam Ibn Rajab bahwasanya pangkal istiqamah, dasar istiqamah itu adalah istiqamahnya hatinya di atas tauhid. Oleh karenanya penting bagi kita belajar ilmu tauhid, ilmu aqidah. Maka disebutkan oleh Al-Imam Ibn Rajab maka ketika hati tadi istiqamah di atas ma'rifatullah, di atas mengenal Allah, maka anggota badan semuanya akan istiqamah terus menerus dalam ketaatan kepadanya. Dan disinilah seseorang harus mengambil dasar tadi. Dasarnya istiqamah adalah kuatnya tauhidnya. Semakin kuat tauhidnya, semakin kuat akidahnya, dia tidak akan terambang-ambing. Dia tidak akan menyimpang dari jalan yang hak ini. Dan terus-menerus dia akan berada di atas jalan kebenaran, karena dia telah melakukan dan telah mengambil pangkal tadi, dasar tadi. Oleh karenanya kita sebagai kaum muslimin hendaknya menjadikan inilah sebagai acuan hidup kita, bahwasanya tatkala kita ingin istiqamah, ingin terus menerus di atas jalan ini, maka hendaknya kita mempelajari akidah kita. Kembali kita mempelajari tauhid kita. Kembali kita mengenal Allah, mengenal Rabb kita. Siapakah Allah Tuhan kita? Apa saja nama-nama Allah dan sifat-sifatnya? Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala yang satu-satunya kita sembah? Disinilah yang akan memberikan jawaban bagi kita, bahwasanya dia akan menjadikan bagi orang-orang yang mengenal Allah Azza wa Jalla tadi, bahwasanya dia akan mendapatkan keistiqamahan. Dan bulan Ramadan telah berlalu bagi kita, telah terlewati bulan Ramadan tadi. Dan di sini kita ambil faedah. Para ulama membuat kajian-kajian, membuat penelitian-penelitian. Sudahkah bulan Ramadan tadi bulan diterimanya semua amal ibadah kita? Disebutkan oleh para ulama bahwasanya ciri-ciri dari diterimanya amal ibadah dia di bulan Ramadan adalah istiqomahnya amalan tadi, tambah baik amalnya tadi. Bahkan disebutkan bahwasanya para salaf terdahulu ketika bulan Ramadan tadi telah meninggalkan mereka, mereka melakukan selama 6 bulan berturut-turut melakukan doa kepada Allah dan terus-menerus berdoa kepada Allah, ya Allah, terimalah amal ibadah kami di bulan Ramadan tadi. Dan mereka pun takut kalau amal ibadah di bulan Ramadan tadi tidak diterima, maka mereka berusaha melakukan ibadah setelah bulan Ramadan tadi sebagaimana mereka melakukan ibadah di bulan Ramadan, dikarenakan takutnya di bulan Ramadan dia salat tarawih, di bulan Ramadan dia berpuasa, di bulan Ramadan dia bersedekah, di bulan Ramadan dia berbuat kebajikan-kebajikan, maka Mereka takut kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima amal ibadah mereka. Maka mereka pun terus menerus selama 6 bulan berturut-turut tadi berdoa dan terus menerus berusaha mempertahankan ibadah tadi sebagaimana ibadah tadi di bulan Ramadan. Tidak halnya sebagaimana perbuatan kita setelah Ramadan bebas, tidak lagi sholat malam, tidak lagi melakukan puasa-puasa sunnah, tidak lagi bersedekah. Maka ketahuilah, itulah sifat kita. Sifat kita merasa amal ibadah kita ini sudah pasti diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Padahal keimanan kita dibandingkan keimanan para salaf terdahulu jauh. Amal ibadah kita dengan amal ibadah salaf terdahulu jauh. Keilmuan kita dengan keilmuan para salaf terdahulu jauh. Itulah yang menyebabkan kita menyebabkan kita terlena dengan kehidupan dunia. Padahal Nabi kita menyebutkan bahwasanya dunia ini terlaknat. Ad-dunya mal'unun wa mal'unun wa ma fiha illa dzikrullah aw muta'alimun aw 'alimun aw kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya dunia ini terlaknat sifatnya. Yang namanya terlaknat ini sudah pasti kita membencinya. Sudah pasti kita kalau mendengar kata laknat, sudah pasti kita akan membencinya. Sudah pasti kita akan menjauhinya. Dan terlaknat pula segala apa saja yang ada di dalam dunia ini. Kecuali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, zikrullah. Berzikir kepada Allah, beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah dan seterusnya. Ataupun juga dia orang yang belajar agama. Muta'allim. Ataupun juga dia orang yang mengajarkan agama. Ini saja. Bahkan kalau saja dia ini menjadikan tujuan ketika dia di dunia ini adalah akhirat, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan baginya wal akhiratu khairu wa abqa. Dan ketahuilah bahwasanya yang namanya akhirat itu adalah sesuatu kenikmatan yang sifatnya kekal lagi abadi. Sifatnya baik lagi abadi. Adapun sifat dunia ini bisa jadi baik, bisa jadi buruk. Bahkan para al-hukama menyebutkan sifat dunia ini seperti air. Seperti air. Kenapa seperti air? Air ini bisa jadi dia baik, namun air juga bisa jadi malapetaka musibah bagi orang tadi. Dengan air, air ini menjadi baik jikalau digunakan dengan sesuai kadarnya. Dia haus, minum. Kemudian dengan air dia menyirami sawahnya. Dengan air dia bisa memelihara ikan-ikannya. Dengan air dia bisa memberi makan ternak-ternaknya, memberi minum ternak-ternaknya, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Tapi ingat, air ini juga bisa menjadikan musibah bagi orangnya, bagi orang yang memilikinya. Dikarenakan air tadi, kalau dia berlebih-lebihan, maka air tadi menjadi banjir bandang, menjadi tsunami, menjadi hujan yang tidak berhenti-hentinya, sehingga menenggelamkan seluruh apa yang ada di depannya, apa yang menjadi aliran dari air tadi akan dihapuskan oleh air tadi, terbawa oleh air tadi. Dan begitulah dunia. Dunia ini, kalau kita ambil seperlunya, manfaat bagi kita, manfaat bagi kehidupan kita. Tapi kalau kita ambil dunia ini secara berlebihan, dunia menjadi segala-gala baginya, maka bencana pun akan turun. Dan dunia ini sifatnya fana, tidak kekal. Bisa jadi dunia tadi yang meninggalkannya, ataupun dia yang meninggalkan dunia. Pilihan yang terdua, dunia yang meninggalkan dia, ataupun dia yang meninggalkan dunia tadi. Misalnya dunia yang meninggalkan dia, dia punya harta yang banyak, terbakar hartanya, terbawa oleh tsunami hartanya, punya istri yang soleha, punya anak yang soleh dan soleha, anaknya tadi ada waktu ajalnya akan meninggalkan dia, dan seterusnya. Sifatnya dunia ini fana, tidak kekal. Ataupun juga dia yang terlebih dahulu meninggalkan dunia tadi, ketika dia sudah mempunyai cita-cita, sudah mempunyai planning-planning ini, sudah mempunyai rencana A, rencana B, rencana C, dan seterusnya. Ternyata jangankan satu pun rencana tadi terlaksana, ya, dia pun sudah meninggalkan dunia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, man kana akhiratu hammahu ja'ala Allahu syamlahu wa ja'ala ad-dunya atat ilaihi radila, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kebaikan orang yang dia menjadikan segala-galanya dari hidupnya ini adalah akhirat. Bahwasanya barang siapa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menjadikan akhirat tujuan hidupnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menyatukan usahanya, memudahkan usahanya. Dan disebutkan yang terakhir, dan dunia ini akan menghampiri dia dalam keadaan terhina. Disinilah wahai ikhwah, wahai ummahat, sudah sepantasnya kita memikirkan untuk kehidupan kita yang kekal kelak, kehidupan yang tidak akan terputus, kehidupan yang tidak akan mengenal yang namanya kematian, kehidupan yang tidak akan berhenti nikmatnya tadi, yaitu darul akhirah, yaitu kehidupan di akhirat. Dan disinilah yang menyebabkan seseorang menjadikan dia istiqamah. Menjadikan dia terus-menerus di atas jalan al-haq. Tidak membuat dirinya terpancing oleh kehidupan dunia yang hina ini. Dunia ini dijadikan dia adalah sebagai perantara jalan untuk menuju akhiratnya. Dikarenakan ada sebagian manusia yang disebutkan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah, وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Ada di antara mereka yang mengatakan, dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا, ya Allah, berikanlah kami dunia kami. Tapi kata Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat kelak. Maka jadilah sifat yang kedua, wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Jadikan kita senantiasa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, berikanlah kami kebaikan-kebaikan di dunia dan kebaikan-kebaikan di akhirat. Dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Dan senantiasa kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ini, dikarenakan tipu muslihat dunia ini senantiasa datang, senantiasa akan mendatangi orang-orang yang dia tidak menjadikan tujuan akhir dari segala galanya dari hidupnya ini adalah akhirat. Kalau orang dalam hal perdagangan, kalau dia menjadikan dagangnya tadi tujuan semata-mata dunia saja, mencari keuntungan dunia saja, dia akan berbuat segala-galanya demi untung tadi. Dia tidak takut berdusta, asalkan dagangannya laku. Dia tidak akan takut untuk melakukan tipu muslihat, asalkan dia mendapatkan untung. Dan dia akan melakukan segala-galanya karena tujuannya dunia. Berbeda halnya kalau dia tujuannya akhirat. Dia ketika dia punya keinginan ya, untuk melariskan dagangannya dengan cara-cara dusta, dia mikir nanti berakibat buruk bagi akhiratku karena tujuanku ke sana. Ketika dia punya cara sebagaimana cara-cara orang-orang kufar sekarang berdagang dengan tipu muslihat, dengan permainan ini permainan itu, akhirnya dia memonopoli perdagangan, yang mana syariat kita tidak boleh kita monopoli perdagangan. Dia mengatur harga, dia yang ini dan itu. Tapi kalau dia tujuannya akhirat, takut dia, takut sekali. Dikarenakan kenapa? Khawatir akhiratnya buruk. Dan begitu juga perkara-perkara muamalah. Kalau seseorang dilatih, hatinya sudah terikat kepada akhirat, dia pasti akan memiliki akhlak yang baik. Walaupun Allah subhanahu wa ta'ala ya, menciptakan dia dengan tabiat-tabiat yang jelek. Misalkan dia pemarah, misalkan dia ini tidak suka menyapa, bahasa Banjarnya muhabatu. Ya. Jadi setiap saja, setiap siapa saja dilewati batu. Tidak senyum, tidak melihat ke arahnya. Tidak ini, dia seakan batu tadi. Ada yang punya sifat juga pemalunya berlebihan. Kalau pemalu, ini diletakkan sesuai syarat bagus, tapi pemalunya berlebihan sampai tidak mau taklim karena malu. Ada pun juga punya sifat penyinggungan. Tahu penyinggungan? Tahu bahasa Indonesianya? Cepat tersinggung. Mendengar ada temannya, ya terutama para ummahat, berbicara tersebut namanya, nah iya bang orang ini, banyak orang ini ya, musuh dalam selimut. Ya gimana musuh dalam selimut? Ada juga yang punya sifat tidak bisa melihat orang bahagia, hasad, iri, peirian orangnya. Jangankan orang lain, di sanak aja diirinya. Misalnya abahnya menungkarakan selawar ya, atau sirwal ataupun sarung ya. Kakaknya kan besar ya. Adiknya ini kecil ya. Biasanya yang senantiasa iri ini yang kakak bang ya lo. Karena biasanya adik ini dilebihkan oleh orang tua biasanya, tapi enggak tahu ya. Bisa jadi kebalikannya. Yang adiknya yang iri. benang kakaknya. Misalnya kakaknya ini, ya, dia dibelikan sarung atau sirwal, ya. Adanya juga dibelikan sarung tapi dan juga sirwal, ya. Tapi ya beda merek. Yang satu merek ini, yang satu merek itu. Diiri, abi tidak adil, ini tidak adil. Padahal harganya sama. Kenapa beda merek? Yang satu kecil sarungnya, sirwalnya juga kecil, karena merek tadi habis atau mereknya tidak ada, karena kecil, khusus untuk anak kecil. Yang satu untuk besar. Masa dia mau pakai yang kecil? Nah ini orang-orang yang mempunyai sifat-sifat tabiat yang jelek. Maka ya, kalau dia memikirkan tujuan hidup segala-galanya adalah akhirat, dia akan berusaha merubah tabiat jeleknya tadi. Yang asalnya pemarah, ya, sudah jarang marah-marah. Yang asalnya pemalu, masya Allah sekarang sudah bagus. Yang asalnya penyinggungan, sedikit-sedikit tersinggung kadang kalau tersebut namanya, dia sudah berprasangka baik kepada saudaranya. Jangan-jangan dia memujiku, jangan-jangan dia membicarakan kebaikan untukku. Adapun kalau dia mengatakan kejelekan untukku, mudah-mudahan Allah memberikanku pahala dan seterusnya. Ada punya sifat hasad tadi, ya. Dia akan merasakan dirinya ini qanaah, merasa cukup, ya. Dan dia akan mudah bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika melihat saudaranya, teman-temannya mendapat kenikmatan, alhamdulillah, ya. Tetangganya dikasih mobil, ya, bisa kena minjem kalau darurat. Tetangganya punya kulkas kawa, kena menungkar sebatu atau titip sayur ke tetangga dan seterusnya. Usahakan, ya, perbuatan kita dan akhlak kita sesuai dengan akhlak yang syar'i. Oleh karenanya, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk kita senantiasa istiqamah di jalan Allah azza wa jalla, ya, kita harus beramal. Kita harus beramal bukan titik saja, tapi terus menerus, ya, amalan terus menerus sifatnya. Dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, menyukai amalan tadi yang sifatnya terus menerus. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul amali ala Allah dawamuha wa inqalla. Amal-amal ibadah yang paling Allah cintai, yang paling Allah senangi adalah amal ibadah yang sifatnya terus-menerus walaupun jumlahnya sedikit, walaupun waktunya sedikit, tapi terus-menerus. Di bulan Ramadan kita mampu berpuasa sebulan penuh, minimal di luar bulan Ramadan kita berpuasa ya, 3 hari kah? Atau kalau lebih mampu lagi puasa Senin Kamis kah? Atau kalau lebih mampu lagi puasa Daud kah? Minimal ada puasanya. Dikarenakan kalau kita berpuasa 3 hari saja di bulan ya, di setiap bulan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hasanatu bi'ashri amthaliha. Satu kebaikan itu diganjar 10 kali lipatnya. Nah, kalikan. Berarti 3 kali 10 berapa? 30. Sama kita berpuasa 30 hari. Subhanallah ya. Allah Subhanahu wa taala Maha dermawan. Ya. Coba lihat ya. Kita berbuat baik diganti 10 kali lipatnya kebaikan. Lah kalau manusia coba. Kita berbuat baik kepada manusia tadi, kira-kira ada kayak mengganti 10 kali lipatnya? Misalnya kita kasih orang tadi hadiah. Ini Pak, hadiah buat Bapak. Ya. Langsung kita dikasih 10 kali hadiah tadi. Masya Allah orang ini. Tapi apa? Orang ini? Mustahil ya. Jarang ada mungkin. Mungkin ada, tapi mungkin juga mustahil ada. Ya. Namun yang ada, kebanyakannya, ya, lupa, jangankan untuk mau ganti ya, satu kebaikan dengan satu kebaikan, lupa. Masih lah langsung bulik. Jazakallah khair. Ini pun Masya Allah masih ya, diucapkan jazakallah khair. Tapi banyaknya bah, lupa ya. Itulah sifat manusia ya. Apalagi ya, kalau kita terus menerus mengharapkan bantuan manusia, berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah semakin kita berdoa, bahkan disebutkan kata berlama, semakin dia berbanyak doanya sampai ratusan bahkan ribuan kali, semakin cepat dibukakan baginya terkabulnya doa tadi. Tapi kalau manusia kita ketuk rumahnya ratusan bahkan ribuan kali ya, yang keluar apa kira-kira? Hah? Yang keluar apa? Yang keluar ya, lisannya. Alhamdulillah kalau lisannya baik. Tapi kalau lisannya jelek ya, makan hati ya. Alhamdulillah makan hati kenyang kan. Bukan itu maksudnya. Makan hati maksudnya sakit hati jadinya. Oleh karenanya jangan kita terlalu berharap kepada manusia. Berharaplah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadikanlah tujuan akhir dari segala-gala hidup kita ini adalah akhirat Allah Azza wa Jalla. Niscaya inilah jalan-jalan yang akan menjadikan kita istiqomah di jalannya. Istiqomah di atas kebenaran ini. Dan jangan sekali-kali kita menjadikan hammahnya kita adalah dunia kita. Karena dunia kita ini sifatnya akan membinasakan kita. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Salah khilaf, mohon dimaafkan. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.